Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ جَمَعَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk tidak akan mengazab siapa saja dari kalangan hamba-Nya yang mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian selama kalian bersyukur dan selama kalian beriman. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Maha menerima syukur lagi Maha mengetahui. Naam. Ayol hadirun rahimahari wa rahimahkumullah. Kita bersyukur pula pada kesempatan malam hari ini setelah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah, yang ini merupakan ibadah yang mulia yang tidak setiap orang mendapatkan kenikmatan ini. Tidak setiap orang mendapatkan taufik untuk bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah. Nah, betapa banyak kaum muslimin walaupun azan telah dikumandangkan, mereka masih asik dengan permainannya, masih asik dengan bisnisnya. Padahal sungguh seandainya mereka menunaikan sholat maghrib berjamaah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati sesuatu yang lebih membahagiakan daripada permainan mereka, sesuatu yang lebih menenteramkan daripada usaha-usaha mereka mengejar dunia. Naam, sekali lagi dialah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita manfaatkan waktu sejenak kita antara salat maghrib dan isya untuk kita mempelajari sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepadanya. sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihi fid din. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan kepadanya agama. Dan seorang tidak mungkin paham kepada agamanya kecuali dengan belajar. Kecuali dengan belajar. Naam, maka kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar duduknya kita sejenak di salah satu rumah dari rumahnya, naam, menjadikan kita memahami sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, memahami sebagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita masih dalam kajian kitab atau membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Kita sampai kepada hadis yang ke-62. Al-hadithu tsani wa sittun, hadis yang ke-62. Qala al-mu'allif rahimallahu taala an Jabirin ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar al-humur al-insiyata wa luhumal bighali wa kulladhi nabin minas sibai wa kulladhi makhlabin minat tayri. Naam, hadis dikeluarkan atau diriwayatkan oleh al-imam at-Tirmidzi rahimallahu ta'ala. Naam, dan asal hadis ini ada pula di dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Naam. Dari beliau Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar al-humur al-insiyata wa luhumal bighali wa kulladhi nabin minas sibai wa kulladhi mikhlabin minat tayri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengharamkan, yakni memberitakan kepada umatnya, menjelaskan kepada umatnya tentang keharaman perkara-perkara tersebut, yakni pada hari Khaybar. Naam. Dan ini Yaum Khaybar, yakni pada peperangan Khaybar, yakni pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Naam. Yang mana Khaybar itu adalah sebuah kota. Naam, sebuah kota yang besar. Naam, yang memiliki banyak benteng-benteng, demikian pula memiliki pertanian yang sangat subur. Naam, terkenal dengan pertaniannya. Naam, ala budi 80 milan minal madinati min jihadi syimal, yakni jaraknya sekitar 80 mil dari kota Madinah ke arah utara, ya, yakni sekitar 150 kilometer, ya, dari arah dari kota Madinah ke arah utara. Dan Khaybar inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kalian ghanimah-ghanimah yang banyak yang kalian akan mengambilnya, yakni 6 ghanimah dari Khaybar ini. 6 yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk memimpin pasukan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, ya, di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib di dalam menundukkan kota Khaybar ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Khaybar tersebut beliau mengharamkan, menjelaskan keharamannya al-humur al-insiyah. Al-humur ini adalah jamak dari khimar, jamak dari himar, yakni keledai. Al-humur al-insiyah. Al-humur al-insiyah. Ya, dinisbatkan kepada al-insiyah karena keberadaannya dekat dengan manusia. Ya. Bukan keledai yang bentuknya manusia, tetapi keledai yang dia kesehariannya, kehidupannya bersama dengan manusia. Karena al-himar, itu ada dua macam. Himar itu ada dua macam. Naam. Yang pertama adalah al-himar al-insiyah. Yang Syekh bin Baz rahimahullah taala ditanya tentang apa itu al-himar al-insiyah, beliau mengatakan, "Naam, al-humur al-insiyah hiya al-humur al-mawjudah bainan nas wa yuqalu laha al-ahliyah." Yakni al-humur, keledai-keledai yang ada di antara manusia, yakni yang tinggal, yang hidup di sekitar manusia, dan disebut pula al-humur al-ahliyah, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan al-himar al-insiyah, maka sama maknanya dengan al-humur al-ahliyah, yakni himar, keledai yang biasa berinteraksi atau tinggal hidup dekat dengan manusia, sering dipakai oleh manusia di dalam berkendaraan atau dipakai untuk mengangkat, ya, beban-beban dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Naam. Dan himar sekali lagi ada dua, yang pertama al-humur al-insiyah, yang kedua adalah al-humur al-wahsyiyah. Naam, yakni keledai-keledai yang liar, dan yang dimaksudkan ini adalah naam zebra, ya. Zebra yakni yang bergaris-garis, ya, kulitnya. Ya, ini namanya al-humur al-wahsyiyah. Naam, sehingga kalau ada zebra cross, ya, zebra cross yang di jalan yang bergaris-garis, kalau dalam bahasa Arabnya adalah ma'bar himar al-wahsyi, ya, al-ma'bar al-himar al-wahsyi, ma'bar al-himar al-wahsyi, ya, itu zebra cross, zebra cross, ya. Naam. Nah, dan himar al-wahsyiyah ini az-zebra, ini hukumnya berbeda dengan al-humur al-insiyah. Naam. Kalau dalam hadis ini, haram Rasulullah SAW yauma Khaybar al-humura al-insiyah. Rasulullah SAW mengharamkan keledai yang biasa tinggal di dekat manusia, yang biasa dikendarai, dipakai untuk mengangkat beban-beban mereka. Adapun himar al-wahsyiyah, naam, maka ini adalah binatang buruan yang halal untuk dimakan. Zebra termasuk binatang buruan yang halal dagingnya, ya, boleh dimakan, ya, berbeda dengan tadi keledai yang biasa dipakai untuk manusia. Naam. Demikian pula waluhumal bighali. Waluhumal bighali. Dan Rasulullah SAW juga mengharamkan daging al-bighal. Ya, daging al-bighal. Naam. Dan bighal itu adalah hayawan, ya, disebutkan dalam Mu'jam al-Wasit, hayawan ahli lirukubi wal hamli. Abuhu khimarun wa ummuhu farsun. Wahu aqimun la yalid. Dan bighal itu adalah binatang yang sama, yakni dari sisi interaksinya dengan manusia, ya, dekat dengan manusia, biasa dipakai untuk manusia berkendaraan atau mengangkat beban. Naam. Tetapi perbedaannya dengan himar al-insi, ya, atau al-humur al-insi, ya, adalah bahwasanya bighal ini bapaknya himar, ya. Abuhu himar wa ummuhu fars. Bapaknya itu dari jenis keledai, tetapi ibunya, induknya dari jenis kuda, ya. Jadi persilangan antara keledai dan kuda. Bapaknya adalah himar dan ibunya kuda. Wa huwa aqimun la yalid. Dan bighal ini dia tidak berketurunan, ya. Dia hasil persilangan tetapi tidak berketurunan. Huwa aqimun la yalid. Naam. Ini tentang bighal, ya. Daging bighal juga diharamkan. Wa kulladzi nabin minas sibah, dan semua yang memiliki taring dari binatang buas, ya, binatang-binatang yang memiliki taring ini diharamkan semuanya. Wa kulladzi mikhlabin minat thairi, dan semua yang memiliki cakar dari enam burung, ya, cakar yang dipakai untuk menangkap mangsanya, dipakai untuk menangkap mangsanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimallahu taala. Naam. Ya, sekali lagi Rasulullah SAW mengharamkan pada hari Khaybar, yakni keledai insiyah, ya, keledai yang dekat dengan manusia. Demikian pula daging bighal, yakni keturunan antara keledai dengan kuda, dan setiap yang bertaring dari binatang buas, dan setiap yang memiliki cakar yang mencengkeram dari burung-burung. Naam. Qala rahimallahu taala, Al-aslu fi jami'il at'imah al-hil. Asal dari seluruh macam makanan itu adalah halal. Naam, asal dari seluruh makanan itu adalah halal. Jadi makanan-makanan yang tidak ada pada masa Rasul, tidak ada di Jazirah Arab, naam, maka pada asalnya adalah haram, kecuali memiliki sifat-sifat yang dijelaskan tentang keharamannya. Naam, jadi pada asalnya seluruh makanan itu adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ahalla li'ibadihi ma akhrajathul ardu min hububin wa thimarin wa nabatin mutanawi'in. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghalalkan untuk hamba-hambanya seluruh apa yang dikeluarkan oleh bumi, yang ditumbuhkan oleh bumi ini, baik dari biji-bijian atau buah-buahan atau tanaman-tanaman yang bermacam-macam. Wa halalahum hayawanatil bahri kullaha hayyaha wa mayyitaha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menghalalkan bagi mereka, menghalalkan bagi hamba-hambanya seluruh binatang lautan, ya, keseluruhan, secara keseluruhan semua binatang yang ada di lautan, nah, semuanya adalah halal, baik yang hidup maupun yang mati, ya, yang tertangkap hidup kemudian dipotong, ya, kemudian baru mati, atau didapati dalam keadaan sudah mati, nah, ini masih halal. Nah, seluruh binatang laut itu adalah halal, baik dalam keadaan hidup maupun matinya. Wa ammal hayawanatul bir bar, adan adapun binatang-binatang darat. Naam, fa abaha minha jami'at thayyibat. Adapun binatang-binatang darat, maka Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan darinya, yakni menghalalkan darinya seluruh yang baik-baik. Naam, seluruh yang baik-baik. Kal an'ami tsamaniyah. Naam, seperti binatang ternak yang 8 macam, wa ghairiha, dan yang selain itu. Kal an'ami tsamaniyah. Naam, binatang ternak yang 8 ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzala ilaikum wa anzala lakum minal an'ami tsamaniyat azwaj." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi kalian binatang-binatang ternak 8 pasangan. 6. Dan binatang ternak yang 8 azwaj ini, tsamaniyat azwaj, 6, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, 6, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, bayyana rabbuna jalla wa ala anwa'aha fi suratil an'am. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita jalla wa ala, menjelaskan kedelapan macamnya tersebut yang disebutkan dalam surat Az-Zumar tadi, minal an'ami tsamaniyah azwaj, yakni di dalam surat Al-An'am, yakni dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal ibli tsnaini wa minal baqari tsnain, dan dari unta itu ada 2 enam macam, dan dari sapi juga ada 2 macam, wa minal dha'ni tsnain wa minal ma'ziz nain, demikian pula dari domba 2 macam dan dari kambing juga 2 macam. 6. Inilah binatang-binatang ternak yang al-an'am as-samaniyah, yakni yang dimaksudkan adalah sebagaimana di dalam surat Az-Zumar dan dijelaskan dalam surat Al-An'am. Demikian pula yang lainnya. 6. Seluruh binatang-binatang yang tidak memadaratkan, ya, yang tidak memadaratkan dan baik, maka pada asalnya itu adalah diperbolehkan. 6. Demikian pula wasuyudul wahsyiyah min tuyurin wa ghairiha. Demikian pula binatang-binatang buruan yang liar dan dari kalangan burung dan selainnya. 6. Binatang-binatang buruan yang liar dari kalangan burung dan selainnya. Wa inna ma harrama min hadzal naw'i al-khaba'ith. Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari macam-macam ini, yakni binatang buruan, 6, dan burung dan yang selainnya, Ini adalah yang jelek-jelek darinya. Wa ja'ala dzalika haddan wa fasilan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan batasan. Naam. Dan pembatas haddan wa fasilan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalau ini jelek ada larangannya, tidak boleh, haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa rubbama ayyana ba'dal muharramat. Naam. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan secara tertentu sebagian yang muharramat tersebut. Ya. Kama ayyana fi hadzal haditsi al-humra al-ahliyah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentukan tunjuk di dalam hadis ini, yakni al-himar al-ahliyah. Naam, himar, keledai yang biasa dipakai manusia. Wal bighal, demikian pula bighal, keturunan keledai dan kuda. Wa harramaha, dan beliau mengharamkannya. Naam. Jadi terkadang datang nas tersebut mengharamkan macam-macamnya, yakni dari sisi batasannya dan perinciannya. Kalau binatang tersebut memiliki sifat-sifat demikian, maka haram. Kalau memiliki sifat-sifat jelek yang digambarkan di dalam syariat, maka diharamkan. Naam. Dan terkadang disebutkan secara ta'yin, binatang ini haram, binatang ini haram. Sebagaimana di dalam hadis ini. Naam, yakni keledai ahliyah dan bighal. Naam. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, naam, innaha rijsun, bahwasanya itu adalah rijs, itu adalah jelek. Naam, itu adalah jelek. Himar ahliyah dan bighal ini adalah jelek untuk dikonsumsi manusia, sehingga diharamkan. Wa amma al-humur al-wahsyiyah fa innaha halal. Adapun himar al-wahsyiyah, yakni zebra, maka sesungguhnya dia termasuk binatang yang halal. 6. Wa kadzalika harrama dzawatil anyabi minas sibaa. Dan demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 6 binatang-binatang yang memiliki taring dari binatang-binatang buas. Kadzibi, seperti serigala, wal asadi, singa, wan namiri, macan tutul atau nimri atau namiri, nah, bisa dibaca an namir atau an nimr, nam, yakni macan tutul atau harimau, nam, itu masuk dalam an nimr atau an namir, wal tha'lab, musang, nam, wal kalb, anjing, dan yang serupa dengannya, wa nahwiha. Jadi binatang-binatang ini diharamkan, nam, karena alasan yang sama, yakni memiliki taring, memiliki taring, serigala, singa, harimau, musang, anjing, termasuk juga kucing dan lain-lain. Enam, kalau mereka dari kalangan binatang yang bertaring, maka diharamkan, karena pengharamannya datang dengan pembatasan sifat, yakni setiap yang bertaring dari binatang buas, maka dia haram. Enam. Wa kullu dhi mahlabin mikhlabin min at-tayri yasidu bi mikhlabihi. Dan setiap yang memiliki cakar dari burung yang dia berburu dengan cakarnya tersebut. Naam, jadi tidak setiap yang bercakar. Ayam punya cakar, tetapi ayam tidak berburu mangsanya dengan cakarnya tersebut. Naam, berbeda dengan burung rajawali, kasokar, as-sokar ini adalah rajawali. Al-basit ini demikian pula, jenis burung yang semisal dengan rajawali tersebut, wa nahwihima, dan yang serupa dengan keduanya. Wa ma naha an qatlihi kasurdi au amara bi qatlihi kalghurabi wa nahwihima fa innaha muharramatun. Naam. Dan apa-apa yang dilarang untuk membunuhnya seperti as-sard, sejenis burung. As-sard adalah nama dari satu jenis burung. Au amara bi qatlihi kalghurab, atau yang diperintahkan untuk membunuhnya, yakni al-ghurab, gagak. Jadi ada binatang yang dilarang untuk dibunuh dan ada binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti gagak. Maka binatang yang memiliki sifat seperti ini haram untuk dimakan. ya, haram untuk dimakan. Binatang yang tidak boleh dibunuh pula seperti katak misalnya. Kenapa katak diharamkan? Karena tidak boleh dibunuh. Bagaimana orang mau makan katak kalau tidak membunuhnya? Nah, pasti dia akan membunuh katak tersebut. Sehingga haram memakan katak. Ya, adapun alasan karena dia hidup di dua alam, maka ini tidak berdasar. Ya, tetapi larangan yang jelas adalah larangan membunuh katak. Nah, sehingga diharamkan untuk memakan katak tersebut. Demikian pula binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya, maka ini juga diharamkan. Naam. Seperti gagak. Naam. Fa innaha muharramah, maka sesungguhnya binatang-binatang tersebut adalah haram. Wa ma kana khabithan, dan apa-apa yang memiliki sifat jelek, ya, pada binatang tersebut diharamkan karena dia membawa sifat jelek. Naam. Kal hayyati wal aqarib, seperti ular dan naam skorpion, ini apa? Kalajengking, ya. Kalajengking seperti ular dan kalajengking. Demikian pula wal fa'ron, demikian pula juga tikus, ya, tikus-tikus. Ya, tikus, pokoknya macam-macam tikus ya, dengan tikus-tikus kirain yang di kaki nanti. Wa anwa'il hasyarat, demikian pula berbagai macam serangga, ya, kecoa atau binatang-binatang yang memang membawa kotoran. Termasuk lalat, ya, kelabang dan lain-lain. Naam. Wa kadzalika ma mata hatfa anfuhu. Demikian pula binatang-binatang yang mati dengan sendirinya, yakni mati bukan karena dibunuh, mati bukan karena disembelih. Seperti misalnya ada seekor sapi, naam, mungkin karena sudah tua atau karena dalam keadaan dehidrasi, capek, naam, tiba-tiba mati. Nah, maka ini juga haram. Ya. Jangan mumpung enggak ada yang lihat saya sembelih saja. Ya, nanti kan orang taunya tinggal makan. Maka tetap haram yang demikian ini. Ini adalah ma mata hatfa anfuh. Ya, atau hatfa anfihi. Naam. Apa-apa yang mati dengan sendirinya, ya, tiba-tiba nafasnya terhenti dari hidungnya. Naam. Ma mata hatfa anfihi minal hayawanti hayawanati al-mubahati. Dari binatang-binatang yang pada asalnya adalah mubah, ya. Tapi kalau dia mati dengan sendirinya, bukan karena sembelihan yang syar'i, maka ini adalah binatang-binatang yang haram. Au dzukiya zakatan ghaira syar'iyyatin. Atau binatang yang pada asalnya mubah, halal pada asalnya, tetapi dia disembelih dengan cara sembelihan yang tidak syar'i. Naam. Seperti disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau disembelih dengan alat-alat yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, atau disembelih bukan di tempat yang diperintahkan untuk menyembelih. Naam. Seperti dia potong kakinya sampai darahnya habis sampai mati, ini tidak syar'i. Naam, yang demikian tidak halal untuk dimakan. Fa innahu muharram, maka sungguhnya yang demikian itu adalah muharram, diharamkan. Wallahu alam, ya. Wallahu ta'ala alam bisab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.